Lukas bindu 10. Kenca si E, ipilih Tuhan 70 kalak nari jadi ajar-ajarna. Ajar-ajar endandai, isuruhna dua-dua kalak sendalanan ngelebei ia, ku kerina kuta, ras ingan si minter Athena idahina. Nina Yesus mankala E, belang siman pranin, tapi kurang si Ranisa. Dage, ertotolah mensimada pranin E, gelah isuruh nasir dahin gunam pranisa. Berkatlah, kusuruh kam laus bagi anak biri-biri ku tengah-tengah serigala. Ola baba dompet, gajut-gajut, entah sepatu. Ola kam ngadi i tengah dalan, guna arcakap reskala. Adi bengket kam ku besada rumah, katakanlah lebe, dame man isi jabuenda. Janah adi lid ibas rumah e kalak singarapken dame, maka dame si isih kendu ringan ibas ia. Tapi adi lalit, dame si isih kendu mulih man bandu. Kesilanglah ibas rumah e, pandingan inemlah kai si ibre kena man bandu, sabab kalak sirdahin, patut kap dat upah. Ola sambar-sambar ingandu kesilang. Adi bengket kam kusada kuta, janah ije ia lualo kalak kam, panlah kai si ibre kena man bandu. Janah pepalemlah kalak si penakitan ije, katakan peman anak kuta e, kini rajaan di bata engkun deher ku tengah-tengah du. Tapi adi bengket kam kusada kuta, janah ije lakam ia loken kalak, lauslah kam ku pasar-pasar, jenari momokenlah. Abu kutandu si leket ibas nahe kami, ia pusi kami ilebe-lebendu. Tapi ingatlah, maka kini rajaan di bata engkun deher ku tengah-tengah du. Kukatakan man bandu, maka ibaswari pendungi e pagi, nahangan hukuman si isihkan di bata man kota Sodom, asangkan man kota e. Andiko, silaka kalkam pagi o Korasin, kampe o Betsaida, silaka mekam. Sabab adi tanda-tanda sengget si enggo ibahan i tengah-tengah du, ibahan i Tirus ras Isidon, dekah me ia Erkadiola ras Erceda ate. Tentu, enggo itama kena abu kubadana, guna buktikan, maka enggo ia jera ibas dosa-dosa nanari. E maka, ibas wari pendungi e pagi, liten denga perkuah ate di bata man Tirus Residon, asangken man bandu. Bage pekam, o Kapernaum, ate endukin, maka i peganjang kendu bandu sehku langit, kam pagi idampesken ku naraka. Nina Yesus man ajar-ajarna. Ise si megiken kam, ia megiken aku. Ise si nulak kam, itulak nape aku. Janah ise sinulak kam, itulak nape ia sinuruh aku. Ajar-ajar si 70 kalak ndai, mulih aludem keriahen. Nina man Yesus. O Tuhan, setan-setan pengikutkan kata kami, adi isergangi kami ia ibas gelarndu. Ngaloi Yesus man bana kerina, Nina. Kuidah iblis ndabuh ilangit nari bagi kilap. Begikanlah. Engkau kubrekan man bandu, kuasa merjati ni peras kacip gelang, bagai pe kuasa nalukan musuh e, janah kai pela banci, encila kai kam. Tapi ola meriah ukurndu, perbahan setan-setan ngikutkan perintahndu. Tapi meriahlah ukurndu, perbahan gelarndu, engkau isuratkan isurga. Paksa si e, meriah iakap Yesus ibahan kesah di bata, janah Nina. O Bapa, Tuhan si mada langit resdoni, kukatakan bujur man bandu, sabab enggo icidahkan kam man kalak sila pemeteh, kerina si ibuniken kam, man kalak si pentar dingin pemeteh. Payo bagai mejadina bapa, sabab bagai mesingena atendu. Kerina enggo yindeskan bapangku man bangku. Ise pelameteh ise anak e, seakatan bapa. Jana ise pelameteh ise kin bapa e, seakatan anak, ras kalak si man bana ipebetehkan anak e. Asum Yesus nari ngenca ijai ras ajar-ajarna, Nina Yesus. Malam tuhu-tuhu atendu, sabab kam enggungidah kai si idahdu. Kukatakan peman bandu, makan terem ngenabi ras raja, merincuh ngidah kai si idahdu, tapi la idahna. Bagai pe merincuh ia megi kai si ibegindu, tapi la ibegina. Sekali jadi, reh sekalak guru agama Yahudi ncubai Yesus. Isungkunna Yesus, Nina. O guru, kai arus kubahan gelah kualokan kegeluhun si rasa lalap? Erjabab Yesus, Nina. Kai kin si tersurat ibas pustaka si badia? Kai si iogendu ije? Erjabab guru undang-undang eh. Kelengilah Tuhan di batandu asa ukurndu. Asa tendindu dengan asa gege ras kepentaren dulit. Bagepe kelengilah temandu manusia bagi kam engkelengi badandu. Ngalui Yesus. Payo jabab due. Bahanlah bage gelah ialo kendu kegeluhan si rasa lalap. Tapi ate guru agama eh pebujur-bujur kenbana emaka nungkun ia man Yesus. Nina. Isekin temanku manusia. Erjabab Yesus alu perumpamaan. Nina. Lid sekalak ngincuah i Jerusalem nari ku Jeriho. I tengah dalan jumpa ia ras pengerampuk. La saja barang-barang irampukna. Tapi igudamina pe ia seh menamate jenari itading kena. Rembang mentas sekala imam arah dalan e. Kenca idahna kalak si enggo ampar e. Isilah kena jenari itrus kena perdalanenna. Bagepe mentaska sekala lewi. Kenca idahna ia penilah jenari itrus kena perdalanenna. Tapi sekala Samaria si mentaska arah dalan e. Mekuah Athena asum idahna kalak si ampar e. Emaka idehrina jenari itama kena mina aras anggur kuluka-lukana dengan ibalutina pe. Kenca bage, iangkatna kudatas kaldena, ibabana kuingan penginapan guna itambari. Pepagina, ibre kena dua duit pirak, mansi empu penginapan e janah nina. Tambari ia, janah adilabias enda, kutambahi pagi asum aku reh mulihkan. Emaka nungkun Yesus man guru agama e, nina. Siapa yang ngeiakapndu ibasi telu e, jadi teman manusia kalak si rampo e? Erjabab guru undang-undang e. Kalak si enggo nampati ia. Ngaloi Yesus. Kampe lauslah, janah bahanlah bage. Asum Yesus ras ajar-ajarna neruskan perdalanenna, seh ia ibas sadakuta. Ijei lid sekalak diberu gelarna Marta. Yalo alona Yesus i rumahna. Litpe sekala seninana gelarna Maria. Maria kundul ideher nahe Tuhan megiken pengajarna. Tapi Marta kuskas nikapkan pangan. Emaka murkas ia ideherina Yesus janah nina. Oh Tuhan, lai perjate kendru. Ipetur seninangku aku sisadan rahikan kerina dahine. Suruh minia nampati aku. Erjabab Yesus man Marta, nina. Oh Marta, Marta. Susah dingin gulut ukurndu, sabab melala atendu ibahandu. Tapi sada ngenca sila banci lang. Nggo ipilih si Maria si muhuli e, janah lane banci ibuat ibas ia nari.